Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu bih wa numajjiduhu bi annahu rabbun la siwahu. Salatan wa salaman ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allaman al-Quran wa allaman al-bayan. Pendengar RRI yang berbahagia, sungguh sangat bahagia untuk bisa bersama Anda dalam merajut ukhuwah Islamiyah, berdiskusi tentang masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan dan membedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Al-An'am ayat yang ke-19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara saya dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya saya memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Jawablah, saya tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah. Pendengar yang berbahagia, suatu hal yang sangat penting untuk kita fahami, terkadang mungkin terbenak kita, kenapa masalah tauhid ini berulang-ulang di banyak ayat terus diutarakan Allah. Tadi masalah wali, yang pada ayat yang lalu juga masalah fatir, penciptaan langit. Yang kemarin juga masalah qahir, juga ada masalah kekuasaan. Sekarang masalah syahadah. Ini semuanya adalah inti tauhid. Nah, walaupun yang dibicarakan adalah akidah, tetapi Allah menegaskan di sini bahwa di dalam Al-Quran ini pendekatannya berbeda. Yang pertama masalah wali, Allah tidak tinjau dari segi fatiris sama, pencipta langit dan bumi. Yang kemarin itu adalah masalah Al-Qahir, kekuasaan yang tanpa batas. Sekarang ya, kesaksian. Hidup ini perlu ada sebuah kesaksian. Dengan kesaksian itulah kita mendapatkan sebuah kenyataan. Siapa yang paling menjadi saksi bagi kekuasaan Allah? Yaitu Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwasanya tidak Tuhan selain Dia. Nah, yang paling manisnya dari pernyataan Syekh Sya'rawi, sebenarnya ketika Allah menyatakan ini, itu adalah menunjukkan bahasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan, sebagai hak yang hak untuk disembah. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk pun yang berani mengaku Dia sebagai Allah. Iya. Tidak ada satu pun yang berani mengakui Dia sebagai Tuhan. Nah, selama tidak ada pengakuan dari orang lain bahwasanya Dia sebagai Allah, maka kita kembali kepada pengakuan yang satu, yaitu pengakuan Allah sebagai Tuhan. Contoh, ada seorang anak, seorang ibu mengatakan, ini adalah anakku, aku yang jadi saksinya, dia aku yang melahirkannya. Nah, kita masih ragu, betul gak? Nah, setelah berapa lama kita tunggu-tunggu, gak ada yang menyaksikan, nanti mengakui dia sebagai anak yang tadi tadi, maka otomatis sudahlah, kita pikir sebagai hakim tadi yang mengakuinya, dia yang mengakui berarti anak dia. Nah, berarti inilah gambarannya. Kesaksian yang diberikan Allah ini dalam, ya, kesaksian yang antaraku dan antara kalian, ya, Di antaranya adalah dalam bentuk Allah mewahyukan Al-Quran ini. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, penyaksian Allah terhadap dirinya. Nah, Al-Quran ini kemudian di lapangan praktikal berfungsi untuk memberikan peringatan kepada kalian, yaitu kepada orang-orang yang ada di hadapan Nabi, dan juga ini Maha Kuasa Allah. Ya, agama itu bukan untuk orang Arab saja ternyata. Ya, ditambahi dengan wa man balagh, dan kepada siapa yang disampaikan Allah. Nah, artinya ada kewajiban dakwah kepada kita untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya. Ya. Maka dengan ayat inilah sahabat termotivasi untuk menggagas futuhat, penaklukan-penaklukan yang pada dasarnya adalah dakwah. Kita juga sebagai manusia, ya, ketika Allah sudah mengajarkan Al-Quran dan agama ini kepada kita, kita harus sampaikan ini kepada remaja. Harus ada futuh, harus ada pembukaan-pembukaan ladang dakwah yang baru. Remaja-remaja perlu digarap dalam halaqah-halaqah ta'lim yang baik, yang terkoordinir, sehingga sampai kepada mereka itu dakwah Islam yang benar, gambaran Islam yang benar kepada mereka, yaitu sebagaimana yang tergambar di benak Rasul, di benak sahabat, Islam yang integral, Islam yang syumul, Islam yang penuh dengan rahmah, Islam yang tertata dengan rapi, sehingga ketika kita mengakui ana muslim, saya bangga dengan Islam saya. Tidak ketika saya mengatakan ana muslim tapi saya malu-malu dengan Islam saya. Nah, inilah harus di dakwah ini diarahkan ke sana. Saya bukan tidak setuju dengan dakwah jamahiriyah, dakwah di hadapan publik. Betul, itu adalah bagian dari syiar Islam. Tetapi kebanyakan kita para asatiz, ya, melupakan bahkan tidak mempedulikan dakwah fardiyah, dakwah sifatnya face to face, dakwah yang sifatnya kelompok. Kita ketika maafnya diundang pada suatu acara maulidan, udah kita merasa cukuplah saya diaku sebagai ustaz. Betul, itu tidak salah ketika manusia memberikan amanah itu kepada kita. Tetapi itu bukan satu-satunya. Dakwah yang secara fardiyah ini yang lebih cenderung untuk membentuk, lebih cenderung untuk merubah pola pikir seseorang. Sebab apa? Ada evaluasi face to face, langsung dia bertanya apa yang menjadi ganjalan bagi dirinya. Sang da'i atau murabbi juga bisa lebih memperhatikan apa kebutuhannya, bagaimana perkembangan pemikiran dan perasaan mad'u atau orang yang diajaknya. Kenapa? Rasul juga mengatakan seperti itu kan. Dia tahu apa dalam otak Abu Bakar, apa yang ada dalam pikiran Umar, apa yang ada dalam pikiran Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Mereka bercengkerama terus, berdiskusi terus. Nah, oleh sebab itu menyampaikan Al-Quran ini harus dengan metode-metode yang sangat-sangat baik. Supaya apa? Ada kesannya, ada yang didapat dari hasil dakwah itu sendiri. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Ini masalah pensyahadatan. Syahadah yang tertinggi adalah bahwasanya kita menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi yang disembah dan berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qul innama huwa ilahun wahid. Alangkah bahagianya kita ketika Allah memanggil kita. Kamu bersyahadah, kata saya Esa? Iya. Kamu jadikan saya sebagai Tuhanmu? Iya. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Kita tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kita tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Ya, termasuk juga jin-jin, dunia yang kita pegang adalah merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bedah kita pada saat ini. Di bersama kita ada Ustaz Perdana. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Satu hal yang cukup menarik di dalam yang saya tangkap dari keterangan ayat ini adalah bahwa mengenai masalah syahadat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan persaksian dari makhluknya. Betul, terutama manusia. Iya. Disaksikan atau tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Apakah seluruh manusia itu menyaksikan akan keesaan Allah dan keberadaan Allah sebagai pencipta? Tetap alam semesta ini selain manusia itu menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan juga satu-satunya. yasjudu lillahi man fis samawati wa fil ard, bersujud kepada Allah, ya yusabbihu lillahi man fis samawati wa bertasbih kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Ini ceritanya, ini adalah selain manusia. Betul. Ya. Betul. Jadi tidak ada sedikit pun kepentingan Allah atas persaksian manusia. Kalaupun Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat, itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Betul, iya. Nah, makanya kenapa di dalam pelaksanaan salat itu, dalam sehari semalam kita diperintahkan untuk membaca syahadat itu, kalau 17 rakaat berarti bagi 2 itu ya. Iya. Nah, ya, sebanyak itu. Kenapa? Karena kita benar-benar harus untuk mengembalikan kita kepada ingatan kita bahwasanya hanya Allah lah Tuhan sebagai iya. tempat kita bergantung. Betul. Itu saja. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan satu tindakan yang tidak betul, kita mengucapkan syahadat, akhirnya kita tersadar dan meminta ampun kepada Allah. Betul. Pada saat kita mungkin mulai keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dengan pengucapan syahadat ini kita kembali tersadar dan akhirnya kembali meniti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah bahwa syahadat ini adalah satu penyadaran terhadap diri manusia agar dia dapat mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, bukan setengah-setengah. Jadi dan puncak yang tertinggi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanafi, innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ini adalah penjelasan Rasulullah bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu dengan mensyirikkan Allah, maka Rasul tidak ada sedikit pun tercampur di dalamnya. Iya. Dan sekali lagi bahwa apa yang menjadi ihtimam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi apa namanya? Kepentingan dakwah Nabi ini adalah mengajak manusia agar memposisikan Allah itu sebagai Tuhan. Iya. Ya. Maka masalah syahadat ini diulang-ulang. Ada makna syahadatain, ada madlul syahadatain. Apa gunanya kita bersyahadat? Agar hidup ini menjadi berkah. Dengan apa kita bersyahadat? Bersyahadat dengan lisan, ya, dengan perbuatan. Agar apa hasil syahadat itu sendiri? Atau muncul itmi'nan, ya, ketenangan jiwa. Kalau orang sudah mengakui sesuatu itu benar dan diakuinya kebenaran itu, kan tenang jiwanya. Kemudian akan muncul keberaniannya. Keberanian untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran tadi. Dan otomatis dia akan menjadi lebih sabar, istiqomah dalam memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya. Tidak dapat hari ini, tak berhasil, tak didengar oleh manusia, Nabi bukan malah misalnya mundur, tidak. Dia cari jalan yang lain. Dia cari masa, dia cari kesempatan atau potensi-potensi yang lain yang dia bisa untuk menyampaikan agamanya. Iya, menarik nih. Bahwasanya satu pesan yang disampaikan melalui keterangan ayat ke 19 ini bahwa kita harus menjadikan hidup ini menjadi bermakna, agar hidup ini menjadi lebih bermakna dengan syahadat. Iya. Jadi kalau bahasa-bahasa apa namanya iklan-iklan itu, jadikan hidup Anda lebih bernilai ya dengan minuman. Itu sebenarnya tidak tepat itu ya kan. Jangan gara-gara minuman Coca-Cola akhirnya hidup itu menjadi lebih nyaman, tidak. Tapi jadikan hidup Anda itu lebih bermakna, lebih cerah itu dengan nilai-nilai syahadat. Ya, iya, itulah betul. Yang harus betul-betul di patrikan ke dalam. Kenapa? Karena materi yang didapatnya atau kesenangan didapatnya dari minuman Coca-Cola atau minuman apa saja iya. itu sifatnya temporer. Iya. Artinya sehabis minum selesai. Selesai. Waktu minum mungkin enak, tapi setelah minum sudah selesai. Balik ada, lagi kalau dia sodanya terlalu banyak, mungkin ada dampak positifnya. Penyakit. Iya. Artinya mungkin ginjal terganggu, limpahnya terganggu. Iya. Tapi maknanya di sini Allah inginkan apa? Lebih bermakna dengan syahadat. Artinya adalah sebuah revolusi, apa? Iya. Perubahan yang sifatnya revolusioner pada dirinya. Yang kemarin tak peduli pada agama, sekarang kepedulinya tinggi. Kemarin orang beribadah dia olok-olokin, sekarang dia tunduk untuk beribadahnya sendiri dengan ikhlas. Subhanallah. Jadi yang seperti inilah yang diinginkan oleh syahadah ini sendiri. Maka ketika seseorang akidahnya sudah lurus, maka mudah untuk diarahkan, mudah untuk diajak berbuat kebaikan. Iya. ya, mudah untuk dibulatkan potensinya untuk disalurkan kepada sebuah pekerjaan jama'i, pekerjaan bersama yang sifatnya berkesinambungan. Iya. Kenapa? Akidahnya sudah benar, keikhlasannya sudah benar, posisinya sebagai hamba sudah cocok, dan dia sudah rela untuk berkorban apa saja. Demikian saudara-saudaraku yang berbahagia, kami menyadari ada kekhilafan, ada kekurangan. Tentunya ini adalah merupakan kelemahan sebagai hamba. Kami bersyukur kebersamaan kita mudah-mudahan menjadi ikatan batin dan ukhuwah antara kita bersama. Akhirul kalam, astaudi'ukumullahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.